Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih pada perkara-perkara yang diharamkan, yakni di kuburan. Kemarin yang dilarang di kuburan apa? Satu, perkara yang dilarang di kuburan apa? Duduk di atas kuburan. Yang kedua, menghias kuburan. Yang ketiga, apa? Yang keras, membangun di atas kuburan. Yang keempat, apa? Memberi lampu di kuburan. Yang kelima, menginjak kuburan. Sekarang kita tambahkan perkara yang dilarang tapi tidak disebut di dalam kitab Ad-Darari. Perkara yang dilarang di kuburan tapi tidak disebut di dalam kitab Ad-Darari karena memang ringkasan, yakni al-akru. Al-akru fil qabri. Al-akru itu bahasa Indonesianya enggak tahu. Taune bahasa Jawa, yakni nyadran. Dilarang nyadran di kuburan. Mungkin kalau bahasa Indonesianya menyembelih di kuburan. Gitu. Jadi di zaman jahiliyah ada istilah akru, nyadran. Di adat Jawa juga ada nyadran. Jadi nyadran itu nyembelih kambing di kuburan. Dan ini di ketua, ketua kuburan. Jadi kuburan itu ada ketuanya. Kalau di kampung, kalau di sini kayaknya enggak ada. Jadi di kuburan itu, di pinggir kuburan itu ada tanah tersendiri, ada rumahnya, ada pohon besar gitu. Itu pimpinan kuburan gitu. Mudirnya gitu ya. Seperti itu. Kalau di kampung saya namanya Raden Bagus. Jadi ada rumah gitu, ada rumahnya, ada kuburan, ada pohon besar. Namanya Raden Bagus. Nah, masyarakat di situ kalau nazar seringnya ke situ. Kalau saya naik pangkat, saya akan nyembelih kambing di kuburannya Raden Bagus gitu. Kalau saya sudah bisa bikin rumah sendiri, tidak ngenger morotuo gitu, saya akan nyembelih kambing di kuburannya Raden Bagus gitu. Seperti itu. Kalau saya diangkat jadi pegawai negeri, saya akan nyembelih kambing di kuburan Raden Bagus gitu. Den Bagus. Masyarakat seperti itu, ya. Nah, aku entuk bojo ayu moblong-moblong kaya Bagong gitu. Saya akan ngirim panggang tumpeng ke kuburane Raden Bagus, seperti itu. Terbiasa seperti itu di masyarakat di kampung gitu. Itu namanya nyadran, ya. Atau dalam rangka pesugihan. Jadi ke situ minta kaya. Nanti setiap bulan tertentu, hari tertentu datang ke situ bawa panggang tumpeng. Ada panggang tumpeng, ada kambing, nyembelih kambing. Dan hari biasa yang ditetapkan kalau di kampung itu namanya hari Hanggoro Kasih. Hari apa? Hanggoro Kasih Selasa Kliwon. Jadi danyangan-danyangan itu rame kalau Selasa Kliwon itu ada orang nyembelih kambing, ada orang bawa panggang tumpeng gitu. Dulu anak-anak kecil ngumpul di situ karena makan enak gitu. Enggak tahu hukumnya gitu. Jadi biasanya yang melakukan ini orang-orang kaya, orang kayanya zaman dulu. Ya, orang kayanya zaman dulu. Orang kayanya zaman dulu itu biasanya rumahnya besar, kayunya besar-besar gitu. Terus di tengahnya itu ada ruangan khusus penyimpanan pusaka gitu. Tiap malam Jumat dikasih kembang gitu, ditaruh. Ada lodong, ada kembangnya, ada airnya gitu. Itu orang kayanya terdahulu kayak gitu. Nah, untuk biar supaya kaya itu asalnya gitu, diyakini karena minta ke danyangan itu tadi. Maka setiap tahun itu ngirim panggang tumpeng atau ngirim atau nyembelih kambing di situ. Jadi nyembelih kambing di situ, kemudian dimasak di situ. Jadi membawa kayu bakar, membawa panci, membawa dimasak di situ, dibagi-bagikan untuk makan-makan di situ. Biasanya yang mandu itu juru kuncinya, juru kunci kuburan gitu. Seperti itu. Lah seperti itu dilarang. Dan ini enggak hanya kuburan, bendungan juga gitu. Jadi sungai di bendung dialirkan ke sawah-sawah. Siapa yang punya sawah kealiran air itu, mendapat aliran air tersebut, setiap tahun diajak bawa panggang tumpeng ke bendungan ini. Ya, bawa panggang tumpeng ke bendungan ini. Seperti itu. Ini namanya al-akru. Ya, nyadran. Menyembelih sesembelihan untuk kuburan, untuk danyangan, untuk tempat keramat gitu. Ini hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, juga Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la aqra fil islami. Tidak ada akra di dalam Islam. Tidak ada nyadran dalam Islam. Kirim panggang tumpeng, nyembelih kambing. Dalam Islam enggak ada. Qala Abdul Razak bin Hammam As-San'ani rahimahullah, beliau mengatakan, menerangkan hadis ini, la akra fil Islam, tidak ada nyadran dalam Islam. Kata beliau, kanu ya ikruna indal qabri bakorotan ausatan. Dulu orang-orang jahiliyah, mereka nyadran menyembelih binatang di kuburan, kadang sapi, kadang kambing, gitu. Nah, orang kaya ya nyembelih sapi, nah, pertengahan ya kambing, nah, orang miskin ayam, gitu. Itu namanya nyadran. La akra fil Islam, kata Nabi. Tidak ada akra, tidak ada nyadran dalam Islam. Ini penyembelihan binatang di kuburan. Seperti itu. Kemudian hukum memakan daging ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa akluhu haramun. Memakan daging sembelihan nyadran itu hukumnya haram. Ya, dagingnya haram. Daging nyadran itu hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Qur'an. Surat Al-An'am 121. Ditulis Al-An'am 121. Dalil haramnya makan daging sembelihan nyadran gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu mimma lam yadkurismallahi alaihi wa innahu lafiskun. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu fiskun, karena itu adalah kefasikan. Sembelihan-sembelihan kayak gitu seringnya yang disebut bukan Allah. Ya, yang disebut bukan Allah. Kadang yang disebut Nabi Sulaiman. Karena mereka meyakini binatang itu piaraannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan binatang. Berarti semua binatang itu piaraannya Nabi Sulaiman. Maka ketika mau disembelih, minta izin ke Nabi Sulaiman. Gitu, sudah geser keyakinannya. Ya. Seluruh binatang milik Allah kalau disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, ini kan kalau enggak disebut nama Allah, kalau untuk nyadran tapi bismillah. Disembelih untuk kuburan tapi membaca bismillah. Maka terkena surat Al-An'am ayat 145. Jadi dalilnya dua, Al-An'am 121 sama 145. 145. Allah Subhanahu wa taala menyatakan au fiskan uhilla li ghairillahi bihi, atau kefasikan, fasik. Uhilla li ghairillahi, disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibacakan bismillah, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas wong nyembelih untuk kuburan kok. Ya. Walaupun baca bismillah ya hukumnya tetap haram, gitu. Berarti ya, binatang-binatang yang disembelih untuk selain Allah hukumnya haram. Lah yang disembelih untuk selain Allah ini contohnya banyak sekali. Yaitu nyadran, kemudian ngirim bendungan, kemudian kemis sajen itu kalau di kota dipermanis namanya rasulan gitu ya, rasulan bukan rasul tenanan tapi rasulan gitu ya. Ya, jadi itu meyakini bahwa kampung itu ada sing bau reksa, ada jin yang memelihara kampung tersebut, maka harus diberi sesaji. Ya. Kalau di sana namanya kemesajen, kalau di kota namanya rasulan, kalau di Palu namanya nomoni. Dalam majalah syariah ada nomoni gitu. Kalau di Jogja larungan gitu. Berhalanya enggak ada, patungnya enggak ada, tapi diyakini laut selatan itu ada yang bau reksa, ada yang nunggu, yakni Nyai Blorong atau Ratu Pantai Selatan gitu. Ya berhalanya itu, keyakinannya itu. Nek wujudnya berhala gitu enggak ada. Bukan pohon, bukan batu, bukan kayu, tapi apa? Diyakini ada yang nunggu, seperti Gunung Merapi. Diyakini ada yang nunggu dari jin, maka harus diberi sesaji gitu. Maka ini semua hukumnya haram. Atau untuk ngirim dungo, sembelihan untuk ngirim dungo, bahasa lainnya selamatan, tekan telune, tekan pitune, petang puluhan, pendak pisan, pendak pindu, tekan sewune, kol-kolan, nek bahasa kerene haul, haulan gitu, basa jawane kol-kolan. Nek haulan itu bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Nek kol-kolan bacaannya lo iluhu ilulah, lo iluhu ilulah gitu. Seperti itu. Ya, gitu. Sembelihannya haram gitu. Atau sembelihan untuk wetonan. Wetonan itu 7 bulan sekali. Lahirnya di bulan wukunya sungsang misalnya. Wuku itu kan ada wuku sungsang, ada dukut, ada kuru welut di tanggalan. Kamu lihat kalau yang tanggalan pasar itu ada wuku. Jadi itu ketemunya 7 bulan sekali. Kalau pas lahirnya itu wuku kuru welut, setiap ketemu wuku kuru welut gitu bancaan, namanya wetonan. Nah, yang agak agamis sedikit poso weton, poso sehari gitu, poso wetonan. Yakni tanggal kelahiran, tapi kelahiran wuku, bukan kelahiran Januari Februari. Wuku itu 7 bulan sekali gitu. Jadi ketemunya nanti 7 bulan sekali. Kalau 1 Januari gitu kan ketemunya setahun sekali. Nah ini kalau wuku ini 7 bulan sekali bancaan gitu. Maka sesembelihannya haram gitu. Karena itu terkena ayat surat Al-An'am ayat 145, yakni ma'uhilla au fiskon uhilla li ghairillah bih. Yakni diharamkan, yakni termasuk fasik, yakni sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu dagingnya hukumnya haram. Jadi ikut ke kuburan nyadran haram. Makan dagingnya juga haram gitu. Itu perkara yang dilarang di atas kuburan. Dan bukan hanya di kuburan, di selain kuburan pun haram. Di laut, larungan, atau nomoni, kalau di gunung, atau di bendungan, atau di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau orang mati itu ada telung dinanan, pitung dinanan, petang puluhan, satusan, pendak pisan, pendak pindu, tekan sewune, kol-kolan, itu bancaan itu, haram semua dagingnya. Kalau bayi lahir itu sepasaran, sepasaran itu 5 hari, kliwon, legi, paing, pon, wage, kliwon gitu. Jadi nanti kalau lahir kliwon, hari kliwon, malam kliwon itu bancaan, itu namanya sepasaran. Jadi sepasar itu 5 hari. Nanti ada selapanan, selapan itu 35 hari. Jadi kalau lahirnya setu kliwon berikutnya itu 35 hari. Itu namanya selapanan, bancaan lagi. Terus tekan telune itu telung lapan. Berarti 35 hari kali 3, bancaan lagi. Bayi itu, bayi lahir itu dibancai kayak gitu. Kemudian setelah tekan telune, tekan pitune, pitung lapan, berarti 35 hari kali 7. Nanti ya pas lahir Restu Kliwon, ya Restu Kliwon. Itu 7 bulan lebih. 7 bulan plus 5 hari kali 7. Berarti 8 bulan lebih. Terus terakhir karo tengah. Tekan karo tengah, yakni setahun setengah. Setahun setengah. Itu bancaan bayi. Kalau pernikahan, pas akad nikah itu dibancai, namanya punaran. Ya, punaran. Maka sembelihannya juga haram. Jadi manten itu dipunari gitu. Punaran. Gitu. Nanti nek hamil 7 bulan dipitoni, itu harus nyembelih 11 ekor ayam panggang. Gitu. Nek enggak mampu, enggak punya ayam 11, bisa diganti telur godok. Jadi ayamnya 1, telur godoknya 10. Itu jatah emang 11. 11 panggang ayam itu pitonan. Dan masang sesaji berupa kelapa gading, kelapa kuning. Digambari wayang Arjuna. Gitu. Yaitu kalau lahir supaya nanti bagus kayak Arjuna. Arjuna sama Sri Kandi. Nek lahir nanti ayuwa kayak Sri Kandi. Nek lanang bagusa kayak Arjuna. Padahal Arjuna sama Sri Kandi itu tipis sekali. Wayang toh? Tipis. Gitu. Seperti itu. Nah, cara-cara seperti itu sembelihannya masuk ke ayat 145 dari surat Al-An'am. Gitu. Tadi yang disebutkan sembelihannya ya, kalau rotinya roti. Jadi itu sesaji itu enggak mesti mesti di samping sembelihan ada makanan lain. Kalau ya ada makanan lain. Kalau panjang hilang, sisa sama pertanyaannya selain binatang. Kalau sembelihan enggak boleh. Ini selain sembelihan. Kalau yasinan tergantung yasinannya apa. Yasinan itu untuk arisan ada, untuk kematian ada, gitu. Jadi ada yasinan arisan, ada yasinan kematian. Jadi hukumnya beda. Kalau rotinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil uang sesaji di yang diletakkan di berhala. Jadi berhala itu diberi sesaji, sesajinya berupa uang. Rasulullah pernah mengambilnya. Sehingga makanan selain sembelihan boleh dimakan dengan ketentuan tidak menjadi fitnah. Yaitu santri makan tahu sesaji gitu. Berarti sesaji boleh no. Itu namanya jadi fitnah. Dikira sesaji itu boleh karena santri Darussalam makan tahu sesaji misalnya gitu. Jadi kalau jadi fitnah enggak boleh. Kalau tidak terjadi fitnah secara fikih hukumnya halal enggak haram. Karena yang diharamkan sembelihan. Gitu. Dan sesaji itu macam-macam. Kalau panjang hilang itu isinya kerowotan. Panjang hilang itu sesaji tapi isinya kerowotan. Pohung godok, telo godok, uwi godok, mbili godok gitu. Jadi biji-bijian yang dalam tanah itu isinya. Sama jadah jenang. Gitu, jadah jenang gitu. Ada yang sifatnya telur. Jadi ada tradisi manten itu kalau berangkat ke rumah istri, calon istri, setiap melewati jembatan mesti memasang sesaji di jembatan. Wujudnya takir. Takir itu daun pisang dibentuk segi empat gitu kayak mangkok kecil. Di itu di Nambangan, kalau lewat di jembatan Nambangan sering itu ada takir. Itu ada telur, ada pandan diiris-iris, ada suruh, daun suruh di linting gitu, di dalamnya ada uangnya itu. Ada uangnya, kalau dulu 1000 gitu. Ada uangnya. Ada telur, ada kembang, ada pandan diiris, ada itu suruh dilinting, dalamnya ada uang. Itu namanya takir pontang. Kalau enggak jadi fitnah, diambil enggak apa-apa. Tapi kalau jadi fitnah, enggak boleh diambil. Karena jadi fitnahnya itu. Dikira seperti itu boleh. Yang kedua, tidak membuat hati senang dengan kesirikan. Alhamdulillah ada orang berbuat syirik pasang sesajen, saya dapat sajene gitu. Terus berharap-harap kapan ya ada orang berbuat syirik lagi, pasang sajen lagi gitu. Maka kalau seperti itu enggak boleh gitu. Enggak boleh memakan mengambil seperti itu. Adapun dari sisi zat bendanya halal karena Nabi mengambil uang yang dipasang di berhala gitu. Adapun kalau yasinan arisan berupa kacang, lemper, snack-snack karena memang modelnya arisan keliling setiap malam Jumat arisan acaranya yasinan terus di arisan gitu. Maka itu enggak mengapa. Itu. Makanan sisa-sisanya dikasihkan dibagi tetangga, dimakan enggak apa-apa. Seperti itu. Dan sesaji itu banyak ya. Jadi ada uang, ada makanan, ada sembelihan. Yang namanya sajen panggung, ya, sajen panggung suku Lawe, Jungkasuri, itu baskom. Kalau dulu baskomnya khusus, khusus untuk sesaji, bukan baskom nasi. Itu ada pisang setangkep, jadi gedang setangkep gitu, 2 lirang. Ada suku Lawe, Lawe itu kayak benang diikatkan melingkar di pisangnya itu. Kemudian di tengahnya ada kelapa. Ada kelapa dikasih jungkas suri. Jungkas itu untuk sisiran itu. Terus sama suri untuk yang anu tumo itu, yang sisir kecil-kecil untuk cari tumo. Jadi kalau disebut memang sajen panggung, gedang setangkep, kambil, jungkas suri suku Lawe gitu. Untuk pasang sesaji gitu. Itu sesajen panggung namanya. Sajen panggung. Ditambahi takir pontang. Tak ya takir, takir gitu, ada telur, ada itu tadi pandan diiris-iris, ada bunga gitu. Itu enggak ada sembelihannya. Jadi makanan semua, hampir semuanya makanan uang gitu. Maka yang seperti itu secara zat bendanya enggak haram gitu. Tapi haramnya karena fitnah gitu. Dikhawatirkan dikira itu boleh karena ikut makan itu gitu. Tapi kalau aman dari fitnah dimakan enggak apa-apa gitu. Hukumnya halal. Dan terus diapakan kalau dibuang mubadir? Misalnya diantar nasi selamatan. Tekan petang puluwe, tekan satu se, ada ayamnya. Kadang nyembelih sapi, ada daging sapinya. Kalau dibuang mubadir, dikasihkan binatang. Dikasihkan binatang. Ini kalau dimakan jadi fitnah, dikasihkan binatang, kasih ayam gitu. Gitu. Dikasihkan ayam. Seperti itu. Kok melebar jauh ke makanan ya. Kembali, kita kembali ke pembahasan perkara yang dilarang di atas kuburan. Jadi yang pertama tadi al-akru fil qabri. Ini nyembelih di kuburan. Plus sesaji-sesajinya dan hukum-hukumnya, hukum makanannya bisa kita bahas. Berikutnya larangan berikutnya yang tidak disebut dalam kitab. Jadi mungkin malam ini enggak kebaca kitabnya, enggak apa-apa ya, yang penting akan ada faedah penting. La yuzadu ala qabri min turabin ghairihi. Tidak boleh kuburan itu ditambahi dari tanah selainnya. Jadi kalau menggali kubur, kemudian mayat dimasukkan, kemudian diuruk lagi, tidak boleh uruknya itu ngambil dari tempat lain. Yes, pokoknya itu. Tanah hasil galian itu tadi. Tidak, jadi tidak boleh ditambahi tanah dari tempat lain. Illa ayyusawwa bil ardi, kecuali rata. Jadi tanahnya galian tadi diurukkan lagi rata, itu baru boleh dicarikan tanah lain. Tapi kalau sudah lebih dari rata, maka enggak boleh ditambahi dari tanah lain. Terus Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Adapun kalau diurukkan lagi kok cuma rata, maka boleh nyari tanah dari tempat lain. Faka'annahu rakhasa iddalik, maka seolah-olah Imam Ahmad memberi kelonggaran ketika seperti itu. Tapi ini jarang terjadi, seringnya lebih, karena tanah itu kalau dibongkar jadi lebih banyak itu. Jadi tidak boleh uruknya itu dicarikan ke tempat lain. Ya uruknya ya hasil galian itu tadi, hasil galian itu tadi, dan tidak boleh ditambah dari tanah yang lainnya, seperti itu. Berikutnya, larangan yang berikutnya. Kok enggak bunyi, lupa apa ya? Oh, belum. Kemarin 40 sudah bunyi. Ya, belum. Sebentar lagi. Larangan berikutnya. Ittikhaduha idan. Kuburan dijadikan tempat perayaan. Dijadikan tempat idan. Idan itu sesuatu yang terulang-ulang. Jadi ngumpul di situ tiap tahun. Itu namanya id. Ya, entah makan-makan, entah tirakatan, entah yakni acara-acara ritual yang lainnya. Maka yang seperti itu dilarang. Karena berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dengan sanad hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tattakhidu qabri aidan, jangan menjadikan kuburanku id, yakni tempat perayaan, dijadikan acara yang sifatnya idun, terulang. Sholat id kan dengan sholat terulang-ulang tiap tahun gitu. Ya, sebagaimana yang kita contohkan tadi, setiap Selasa Kliwon, kuburan-kuburan tertentu itu ramai. Memang itu namanya hari apa tadi, namanya hari Selasa Kliwon, namanya apa? Enggak tahu. Hanggoro Kasih. Ya, itu hari Hanggoro Kasih. Itu Selasa Kliwon. Jadi itu untuk perayaan, untuk bawa panggang tumpeng ke situ. Jadi berulang-ulang. Dan juga bukan hanya kuburan, tempat yang lain juga, sumber air. Jadi kalau sumber air, itu airnya dibawa ke kampung. Kalau di desa itu kan pegunungan. Jadi di sana ada sumber air besar gitu, dibawa ke kampung, dibagi tiap rumah. Jadi asalnya dari sana pipa besar, sampai rumah bisa kecil, pipa kecil-kecil. Orang yang mengambil air dari situ tiap tahun harus mengadakan id, perayaan. Ya, ini berkumpul di situ, ada pelataran gitu, bawa panggang tumpeng, panggang ayam sama nasi tumpeng gitu, kayak ulang tahun itu loh, nasi lincip gitu. Itu tumpeng namanya. Dan nasi tumpengnya itu terkadang sego gurih. Sego gurih itu kalau sekarang nasi uduk. Ya, nasi uduk itu sego gurih namanya. Nasi dibumboni, jadi ada garam, ada santan gitu. Kalau ditambah kunir jadi nasi kuning, kalau enggak ditambah kunir jadi sego gurih. Namanya nasi uduk gitu. Sama panggang. Enak? Seperti itu. Nah, itu namanya id. Nah, kuburan kalau dilakukan acara berulang-ulang seperti ini, maka hukumnya haram, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.